Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Al-Lisan rahimahullah, seperti biasa di hari Kamis setelah melaksanakan salat zuhur, kita sama-sama melanjutkan talabul ilmi. Insyaallah materi akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Gaji Idrus Taufik Rahman. Alhamdulillah bila berada di tengah-tengah kita. Untuk mempersingkat waktu, dengan segala hormat dan persilakan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita meningkatkan syukur kita kepada Allah bahwa pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita hidup. Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk bersilaturahim, juga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menggunakan sisa umur yang masih ada untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menerangkan, memberikan tuntunan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-Ayah. Sesungguhnya Allah tidak akan meromak merubah siapapun yang ada di muka bumi ini kecuali manusia itu sendiri berupaya meromak merubah, berjuang memperbaiki dirinya. Bapak dan Ibu, mari kita lihat kesehatan kita, badan kita pada tahun 2009, bagaimanakah mata kita, apakah masih baik, masih jernih. Nah, kita bandingkan tahun 2010 sekarang ini, bagaimana mata kita, bagaimana telinga kita pada tahun 2009 bandingkan dengan 2010 sekarang ini, apakah ada perubahan atau tidak. Kita lihat juga ya bagaimana ginjal kita pada tahun 2009 bandingkan dengan 2010. Kemudian berikutnya mari kita lihat keluarga kita. 2009 bagaimana istri kita, sehat atau tidak, dan kita bandingkan 2010 ini. Kita lihat putra-putri kita 2009 masih taat, masih patuh atau tidak, dan lihat pada tahun 2010 ini. Bapak Ibu melihat kenyataan yang ada, anak-anak tingkat SMA yang sudah diumumkan kelulusan ujiannya. Nah, kita lihat ketaatan, ketakwaan, kepatuhan 2009 dengan 2010 ini. dan bagaimana Bapak Ibu bisa melihat putra-putri itu sebagai kader umat, kader bangsa, sebagai calon-calon tokoh di masa yang akan datang. Kenapa keluarga kita, putra-putri kita, tatkala diumumkan lulus ujian, tidak segera sujud syukur kepada Allah? Dan kenapa tidak langsung datang ke ibunya mengucapkan terima kasih telah dibimbing dan diarahkannya? Kemudian kenapa tidak datang kepada bapaknya yang memberikan bimbingan yang optimal? Kok malah subhanallah baju yang dipakai dipulas dengan warna-warna yang aneka ragam. Satu gambaran singkat bahwa dunia masa depan kurang cerah bagi anak-anak tersebut. Dan otomatis bapak dan ibu itu merupakan salah satu di antara kegagalan pendidikan di tahun 2010 ini. Kemudian bapak dan ibu, kita lihat bagaimana keuangan 2009, bagaimana 2010, apakah ada perubahan, apakah ada peningkatan dan segala macamnya. Dan juga mari kita lihat tetangga kita, handai tolan kita 2009-2010 ini. Nah, bagaimana kemudian Bapak Ibu kita bandingkan umur kita sekarang ini, kita bandingkan dengan ya bagaimana dengan tingkat perusahaan atau dengan tingkat usaha kita. Kita bandingkan umur kita dengan tingkat kedewasaan kita bagaimana. Kemudian kita bandingkan lagi dengan tingkat kesuksesan kita. Nah, Bapak dan Ibu, kita sebagai hamba Allah sudah barang tentu perubahan ini sangat dibutuhkan. Andaikan Bapak dan Ibu meromak merubah peribadatan dijadikan sebagai ibadat yang sangat baik. Jam 2 pagi, umpamanya 2010 sudah mulai bangun. Kalau 2009 itu masih tidak nyambung antara tarawih tahajud dengan tarawih lagi itu. Nah, Bapak dan Ibu, sudah barang tentu ya kita sebagai hamba Allah yang terus menghambakan diri kepada Allah. Kalau bisa dari tarawih sampai tarawih itu tidak ada putusnya. Artinya tahajud tidak kita tinggalkan sekalipun dimanapun kita berada. Nah, Bapak dan Ibu, andaikan kita salah satu di antara tahajud ada yang tertinggal, kemudian kita tanya apa alasan meninggalkan sholat sunat tahajud itu. Nah, alasannya umpamanya ngantuk. Subhanallah. Kita bandingkan bapak-bapak dan ibu, ya, menebus kegagalan itu lebih mahal daripada menjaga kesuksesan. Insyaallah. Nah, kalau saja bapak dan ibu ingin mencoba antara tahajud sampai tarawih dengan tarawih itu tidak putus, saya yakin bisa mengatur bagaimana pada malam hari kita tidur. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana bacaan Quran pada tahun 2009 dan bagaimana tahun 2010 ini? Masihkah 2009 umpamanya satu hari 100 ayat, kemudian 2010 meningkat? Nah, andaikan Al-Quran itu kita baca, kemudian Al-Quran itu kita baca terjemahnya, kemudian Quran itu dibaca maqasidil ayatnya, maksud-maksud ayatnya, kemudian kita baca penjelas Al-Quran yaitu sunnah Rasulullah, satu hari satu hadis saja, berarti satu tahun kita sudah tamat beberapa kitab hadis. Nah, bapak-bapak dan ibu, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surat Al-Ma'idah, alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idzah tadaitum. Subhanallah, bapak dan ibu, andaikan kita Quran dan Sunnah sudah kita kuasai. Quran dan Sunnah sudah kita baca. Saya yakin orang-orang yang sesat yang datang kepada kita, yang akan membawa kita tergelincir akidah, tergelincir syariah dan akhlak, saya yakin tidak akan terbawa kita. Alaikum anfusakum laidurukum mandolah idah tada itu. Bapak dan Ibu, subhanallah, sudah banyak sekarang orang-orang yang sekalipun kita membenci Yahudi, tetapi banyak sekali orang-orang yang meniru. Salah satu contoh, bapak-bapak sudah pada paham. Ya, ada salah satu yang mengharamkan rokok umpamanya. Jaminan kalau mengharamkan itu neraka. Sekalipun sholat, sekalipun saum, sekalipun zakat, infak, sodako, lantas karena merokok itu bisa masuk neraka. Inilah bapak-bapak. Nah, andaikan kita telah baca Quran, telah baca al-hadis. Rasulullah pernah mengatakan al-haramu ma haramallahu fi kitabihi wal halalu ma ahalallahu fi kitabihi. Yang dikatakan halal, yang dikatakan haram, terutama haram, apa yang telah Allah haramkan dalam kitabnya. Kalau dalam kitabnya tidak ada yang diharamkan, maka manusia tidak bisa. Karena haram jaminannya dalam neraka. Subhanallah. Nah, inilah muncul sekarang orang-orang yang ingin mendapatkan punya jasa di dalam Islam, sehingga tidak pernah lagi menatap apa Quran apa Sunnah, tidak lagi menyimpulkan istinbatul ahkam minal adillah wa istinbatul ahmar minal alfad. Dia tidak lagi menyimpulkan hukum dari dalil, ada hukum. Tatkala kita tanya apa dalil qat'inya mengharamkan rokok itu, ini kan berdasarkan istiqra, berdasarkan penelitian. Jangankan rokok menurut penelitian, itu tidak. Nasi saja bisa membahayakan. Berdasarkan penelitian, bagi orang yang punya penyakit, nasi saja berbahaya. Kalau kita lihat semuanya, makanya Allah memfirmankan, alaikum anfusakum layadurukum mandola idah tadaitu. Muncul aneka ragam paham-paham. Membolehkan nikah tanpa wali. Karena tidak ada satupun di dalam Quran dikatakan nikah harus dikahkan oleh wali. Bermunculan. Subhanallah, bapak-bapak dan ibu. Beberapa orang, maaf, pernah datang ke studio kami, minta tolong dan segala macam. Kenapa ibu, ada apa? Saya adalah ditikah oleh si A. Sekarang si A-nya sudah tidak ada. Kemana? Pindah tempat. Ibu ada surat nikahnya? Tidak ada. Ibu ditikahkan oleh siapa? Saya ditikahkan oleh ajengan. Bapak, ibu tahu nikahnya? Ditikahkan oleh ayah enggak? Tidak. Bapak bisa bayangkan. Ustaz berani menikahkan wanita milik orang lain, ditikahkan oleh dirinya. Padahal Quran mengatakan, fankihuhunna biizni ahlihina. Nikahkan perempuan itu adalah seizin walinya. Subhanallah. Kemudian fa'ankihul ayyama minkum. Ibnu Abbas mengatakan dalam tafsirnya, kata-kata fa'ankihul ayyam itu yang harus menikahkan adalah wali. Bapak ibu, subhanallah, kami di studio sudah berapa orang yang datang minta tolong, bagaimana. Ternyata suaminya itu meninggal dunia. Akhirnya punya anak, tidak dapat waris dan segala macam. Ada waris itu karena adanya pernikahan. Disebut bapak, disebut ibu itu karena pernikahan. Kalau tidak ada pernikahan, bisa saja bapak yang berbuat zina itu menikahi anak haramnya itu. Subhanallah. Nah, inilah bapak-bapak, bermunculan permasalahan-permasalahan seperti ini. Tapi kalau kita sudah membaca Quran, berarti akidah syariah akhlak kita sudah kuat, apapun yang datang kepada kita tidak akan tergiurkan. Hanya dengan uang beberapa saja haram rokok dan segala macamnya. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, silakan merokok dan segala macam silakan. Bukan berarti saya tidak pernah merokok. Terus terang bapak-bapak, saya tidak pernah merokok. Tapi dalam Islam tidak boleh seperti itu. Ya, haram tanpa ada dalil. Haram berarti neraka. Saya katakan seperti itu. Andaikan Muhammadiyah telah mengharamkan. Maaf bapak, itu oknum. Di Muhammadiyah tidak seperti itu. Ada majlis tarjih. Kalau sudah keputusan mutamar tarjih Muhammadiyah, baru itu bisa dipertahankan, dipertanggungjawabkan. Di persatuan Islam ada yang disebut juga lahnat. Subhanallah ya. Di persatuan ada. Dari hasil keputusan ulama se-Indonesia di persatuan Islam, baru ada kesimpulan, baru itu bisa dipakai. Nah, kalau perorangan-perorangan ini adalah muncul, kalau dalam Al-Quran dikatakan fi kulubihim zaidun, dalam hatinya ada sesuatu, mungkin ingin dianggap pinter, mungkin ingin dianggap apalah. Subhanallah, Islam tidak boleh seperti itu. Ada dalil, ada hukum. Tidak ada dalil, tidak ada hukum. Begitu Imam Syafi'i mengatakan, istinbatul ahkam minal adilah wa istisnal ahmar minal alfad. Bapak-bapak, ibu dan hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi kalau kita lihat sekarang surat dari surat Al-Maidah itu, alaikum anfusakum, selamatkanlah dirimu. Artinya kita harus terus membaca, kemudian memahami dan akhirnya kita paham. Maka sekalipun yang datang itu mengancam kita, maka kita tetap akan bertengger pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun pamannya, nih halalkan ini, duitnya gede, tetap saja tidak akan berubah. Alaikum anfusakum layadurukum mandola idah tadaitum. Kemudian Allah menjelaskan juga, ilayya marji'ukum jami'an. Harus ingat, kepada kami semuanya dikembalikan. Nah, karena ada-ada kata-kata itu muncul lagi di kota Bandung, Yahudi, Nasoro dan segala macam akan masuk surga. Itu melihat Al-Baqarah 62, Sobi'in dan segala macamnya. Subhanallah, muncul lagi permasalahan itu, bahwa itu pun akan masuk surga. Sudah jelas di dalam Quran itu, kalau kita baca Quran, maka laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah, benar-benar telah kafir orang yang mengatakan Tuhan itu tiga. Kemudian orang muslim mengatakan dia akan masuk surga. Saya kurang tahu surga yang mana. Kemudian muncul lagi, subhanallah, kurban tidak usah menyembeli seekor kambing, sapi, unta, cukup membagikan duitnya saja. Ini sudah mulai muncul paham-paham seperti ini. Maka bapak ibu akan kembali kepada Quran, fasholli li rabbika wanhar. Kata wanhar itu adalah mengucurkan darah, meneteskan darah, penyembelihan, bukan duit yang dibagikan. Nah, inilah bapak-bapak permasalahan yang terus bermunculan. Maka kalau kita sudah paham terhadap Quran, maka kita sudah dekat dengan Al-Quran, kita sudah dekat paham dengan Al-Hadis, insyaallah bapak-bapak tidak akan tergelincirkan. Sebab semua akan kembali kepada Allah, juga akan kembali kepada aturan Allah dan aturan Rasul. Inilah yang harus kita pahami. Ini harus kita jaga, bahwa kita akan kembali kepada Allah dan kita tetap ada dalam Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, memang Rasulullah pernah menjelaskan, sayyati ala nasi zamanun, itu akan datang kepada umatku satu zaman, yafiruna minal fuqaha wal ulama. Nah, umatku nanti akan lari meninggalkan para ulama dan para ahli hukum agama. Mengapa? Karena takut diatur dengan aturan-aturan agama. Sehingga nanti, itu kami baca dalam tafsirnya, akan muncul manusia menafsirkan Quran, menafsirkan hadis itu sesuai dengan keinginan dirinya. Yang diancam oleh Rasulullah SAW, man fusyirul Quran nabi ro'ihi, falyatabawa mak'adahu minanar. Siapa orang yang menafsirkan Al-Quran atau menerjemahkan Al-Quran sesuai dengan keinginan emosi dan hawa nafsunya, maka tempatnya adalah api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, makanya bapak-bapak dan ibu hadirin hadirat rahimakumullah, saya tetap menghimbau mengajak kepada ibu dan bapak, kembalilah kepada Al-Quran. Bacalah Al-Quran insyaallah. Satu hari 100 ayat kalau bisa. 20 ayat duhur, 20 ayat asar, 20 ayat maghrib, 20 ayat subuh. Insyaallah 5 waktu itu 20 ayat, 20 ayat. Kalaupun umpamanya tidak ditargetkan, berapapun silahkan. Yang pasti kita jangan sampai tidak kenal dengan Al-Quran. Subhanallah bapak-bapak dan ibu. Kalau Quran sudah kita pahami, paham apapun, insyaallah, insyaallah paham apapun, kita akan melihat, oh ini berangkatnya dari sini, oh ini berangkatnya dari sini. Apalagi sekarang bermunculan fikih-fikih atau aturan-aturan hukum-hukum yang ada. Apalagi di Indonesia, sudah nampaknya sudah masing-masing ulama itu tidak kembali lagi kepada Al-Quran dan Sunnah. Baik bapak-bapak dan ibu, ada waktu untuk dialog, barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan, ada waktu sekitar 10 menit bapak ibu. Ya, silakan bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Betul betul. Ya, Bapak Ibu, konsep yang pertama memahami dua kalimat syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah, Al-Quran yang akan dipakai. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka al-hadis yang akan dipakai. Ini konsep yang pertama. Kita harus syahidan, bapak-bapak. Bagaimana syahidan itu? Kita menyaksikan, kita merasakan. Ini konsep yang pertama untuk sami'na wa ato'na, kita pahami dua kalimat syahadat itu. Muncul sekarang pertanyaan, kenapa membaca dua kalimat syahadat? Tatkala kita ditanya, di mana bertemu dengan Allah? Subhanallah. Muncul pertanyaan, siapakah bapak dan ibu yang menciptakan mata bisa melihat? Siapa yang mengurus mata itu? Bapak ibu melihat enggak Allah mengurus mata itu? Nah, kalau kita merasakan diurus, diatur oleh Allah, inilah syahidah. Makanya konsepnya adalah, konsep yang pertama adalah subhanallah. Ya, jadi dua kalimat syahadat tetap kita pertahankan, dan itulah yang akan memberikan syafaat kepada kita. Maaf, salah satu contoh saya baca dalam kitab Fathul Bari, seorang yang sudah meninggal dunia didudukkan oleh malaikat, kemudian ditanya, ma ilmu kabihadar rajul, yang menjawab bukan mulut, karena al yauma nakhtimu ala afwahihim, menutup, maka yang akan menjawab adalah syahadat Muhammadur Rasulullah. Itu yang kami baca. Jadi konsep samina wa ato'na itu yang pertama, dua kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, bapak dan ibu, adalah adanya istiqra. Istiqra itu penelitian. Bagaimana penelitian? Al-Quran sudah tidak bisa diteliti lagi karena sudah absah. Tetapi kalau asbabun nujulnya, silakan untuk diteliti. Dan juga tafsir Al-Quran silahkan diperiksa kembali. Itu istiqra. Karena ada tafsir-tafsir Al-Quran yang berdasarkan cerita Israiliyat. Orang yang masuk Islam, orang Bani Israel masuk Islam tanpa pernah diseleksi kembali, maka memasukkan cerita-ceritanya ke dalam tafsir Quran. Salah satu contoh ini, ya, salah satu contoh. Tatkala ada petir, itu dalam salah satu tafsir Jalalain itu dikatakan adalah malaikat sedang nendang bola dan Persib menderita kekalahan. Itu diantaranya, itu cerita Israiliyat. Nah bapak ibu, penelitian hadis untuk samina wa ato'na, kita harus menerima hadis yang makbul. Yang makbul bagaimana? Sudah barang tentu kita baca satu hadis itu tidak cukup satu kitab. Dibacanya Mizanul Itidal, dibacanya Adrubul Hadis, dibacanya Tahdhibut Tahdhib, diteliti siapa yang membawa hadis ini sampai rawi ini. Kalau dibawa orang-orang yang betul-betul ini adalah orangnya adalah orang jujur, orang yang adil, kita taat dan patuh. Harus bagaimana? Inilah diantaranya penelitian juga dipakai oleh kita. Nah, Bapak Ibu, jadi konsep samitan antara yang kedua itu adalah meneliti hadis-hadis. Nah, kemudian yang selanjutnya, andaikan terjadi setelah penelitian ini ada kesamaan hadis itu, ada dua hadis sahih yang tapi bertentangan. Nah, inilah bagaimana samina wa atona ini akan terjadi pertengkaran. Salah satu contoh umpamanya, man masadaqarahu falyatawaddo, man masadaqahu falam yatawaddo fa innahu bid'atun minkah. Nah, di dalam konsep samina wa atona yang kami pelajari, digunakanlah tariqatu tawaqqu, tariqatu jami wa taufiq. Artinya semua hadis sahih itu dipakai. Silakan kalau mau batal wudu air masih ada. Silakan kalau tidak mau batal wudu itu pun juga ada hadisnya sahih. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat bagaimana untuk samina wa atona. Kita pergunakan lagi thariqatun nasikh wa mansukh. Mana yang lebih duluan? Umpamanya begini. Rasul pernah mengatakan kuntu nahitukum an ziyaratil kubur, aku mengharamkan semua orang untuk ziarah ke kubur. Semua orang tidak ziarah kubur. Tiba-tiba Rasul mengatakan pada waktu yang berbeda, ala pujuroha, kata Rasul, ingat kalian silakan ziarah ke kubur, fa innahu tudzakirul mautah, bahwa itu mengingatkan kita bahwa kita akan mati. Nah, jadi kita samina wa atona terhadap yang sudah absah hadis itu. Kemudian juga Bapak Ibu, ada jalan yang lain yang dikatakan thariqatu tawaqquf. Semua hadis itu tidak bisa dipertanggungjawabkan dan kita tangguhkan karena tidak ada lagi jalan yang lain. Ini salah satu contoh saya ambil paham Muhammadiyah dalam takbir Idul Fitri Idul Adha yang disebut takbir Jawaid. Bapak Ibu, hadis ini kurang lebih ada 8 sanad, satu pun tidak ada yang sahih. Nah, tetapi dunia sudah melaksanakan. Dunia sudah melaksanakan yaitu takbir 7 yang pertama, 5 yang kedua. Muhammadiyah Jawa Barat memberikan satu kesimpulan thariqatu tawaqquf, tangguhkan hadis ini karena dhaifnya. Subhanallah. Nah, ada lagi kalau kita baca ya dalam 40 bari dalam pembukaannya. Nah, al ahadisatu dhaifatu yasuduna ba'duhum ba'dhon yarfa'u darajat. Andaikan hadis itu banyak. Hadis itu banyak dan hadis itu dhaif satu sama lain tidak bertentangan, maka derajatnya naik menjadi makbul. Inilah salah satu contoh diantaranya berkenaan dengan saum Senin dan Kamis. Saum Senin dan Kamis tak ada satupun hadis yang sahih. Nyawalan pun tidak ada hadis yang sahih. Karena banyaknya hadis ini, maka digunakanlah untuk jalan samina wa atona itu thariqatu, satu jalan yaitu thariqatul jam'i wa taufiq. Jadi mana? Ternyata subhanallah hadis yang banyak saling mendukung makbul, artinya bisa dipakai. Nah, inilah bapak-bapak ya, insyaallah kalau kita terus mendalami karena ada samina wa atona ini salah. Nah, kita samina wa atona umpamanya ya, maaf bapak-bapak, tahun sekian lah saya pernah mengatakan mengangkat tangan dalam berdoa itu bid'ah. Itu karena keterbatasan hadis yang dibaca. Nah, literatur yang dibaca hanya 18 hadis. Ternyata hadis itu ada 118 hadis. Yang 100 semuanya sahih, malah ada yang mutafakun alaih. Itu bisa dibaca dalam 40 bari Al-Aini, Al-Muhalla, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud. Ternyata memang yang diambil yang dhaifnya saja, sehingga untuk apa mengangkat tangan? Ternyata setelah kami baca, mengangkat tangan waktu berdoa itu adalah bahasa hati, bahasa perasaan. Ya, silakan Bapak juga tiba-tiba kok mengangkat tangan berdoa. Apa itu maksudnya? Bahasa hati, memohon kepada Allah. Nah, jadi inilah Bapak-Bapak yang ditanyakan Bapak barusan. Dan insya Allah lah, kalau Bapak berkenan, silahkan nanti saya dari jam 4 pagi sampai jam 6 di Radio Dahlia. Dialog dari jam 5 sampai jam 6. Itu khusus dialog, tanpa dibatasi masalah apa saja. Maaf Bapak, bukan saya bisa, tapi yang akan menjawab bukan saya. Al-Quran dan Sunnah yang akan jawab. Mungkin hanya kemasan yang berbeda. Kok di radio mah begini? Nah, berbeda dengan seperti sekarang. Kalau di radio, subhanallah Bapak maaf, di radio itu karena saingannya lumayan, maka kami blak-blakan saja. Kami dakwah komersil, dakwah mencari pendengar. Kami mempertahankan rating di Dahlia itu Pak, maaf. Dari sudah 8 tahun ini, alhamdulillah kami pertahankan. Tetap Dahlia nomor 1 di Kota Bandung dan Jawa Barat ini. Tapi sayang, Bapak-Bapak, radio Muslim tidak ada yang maju. Semua radio Katolik yang maju. Ya, Dahlia, Rama, Ardan, itu radio-radio yang subhanallah, ya, Yahudi-Yahudi. Ada radio Muslim, subhanallah, orang Yahudi sudah paham, iklan dibatasi untuk mereka. Jadi dibekot dengan iklan-iklan. Persis seperti perjanjian Hudaybiyah dulu zaman Rasulullah. Jadi akhirnya radio Muslim itu hampir kolap. Mengapa? Karena tidak diberi iklan oleh orang-orang yang punya iklan itu. Sudah pada tahu sekarang sudah ada kaitan seperti itu. Nah makanya Bapak-Bapak, subhanallah ya, kita harus terus merubah, meningkatkan, belajar, insya Allah. Kami pun Bapak-Bapak mampu kan bisa, tapi kami adalah terus belajar. Karena belajar sekarang itu dibantu oleh komputer, makanya sangat mudah. Ya, kemarin kami dari Madinah membeli salah satu CD, alhamdulillah kami tertolong lagi menambah lagi kitab-kitab kami. Ya, jadi Bapak-Bapak juga kalau umroh, tolonglah kalau Bapak beli disket apa saja, kami minta begitu, Pak ya. Jadi kami sangat menggandrungi ilmu-ilmu agama itu. Baik Bapak, barangkali ada gambaran. Sekira Bapak-Bapak, waktu untuk Bapak istirahat. Oh, ada pertanyaan. Ya, rokok dari zaman Nabi Adam ada. Ya, apalagi orang Arab. Kalau menghisap rokok itu 4 meter itu, sedot itu, yang namanya madat itu. Ya, baru di Mekah, di Madinah ada gambar jantung yang dililit dengan rokok yang nyala itu. Jadi mamnu tadkhin, dilarang merokok. Tidak sampai Arab itu memberikan fatwa haram, karena bahaya. Kalau haram jelas neraka. Sekarang itu resikonya. Kita sholat, kita sahum, lalu merokok, kita masuk neraka. Kita jangan sembarangan itu, mengeluarkan hukum itu. Makanya konsep samina wa atha'na tidak ada dalam Quran, tidak dalam hadis. Kita itu ibahah. Silakan. Paling tinggi makruh, paling tinggi itu. Manusia boleh beristihad, paling tinggi makruh. Makruh itu apa? Lebih baik ditinggalkanlah makruh itu. Ya. Nah, jadi kalau Imam Syafi'i memberikan definisi makruh itu diantaranya adalah ma'us'irobil uqubah ala tarkihi, perkara yang merasa disiksa kalau dilakukan lebih baik ditinggalkan. Itu diantaranya kalau Imam Syafi'i memberikan dalam kitab Arisalahnya. Jadi sekarang berdasarkan istikro, oh ini racun, ini racun, ini racun. Ya, Rokok itu kan tidak diminum. Kalau racun kan diminum. Rokok dihisap. Nah, itu alasan-alasannya ramai sekali, banyak sekali. Sebuah rokok masukkan ke dalam air, nanti diminum. Jangankan rokok, paku saja masukkan itu, ya. Ada apa namanya? Karatnya itu kita minum, sama saja racun. Jadi yang jelas, kalau tidak ada dalam kitab Al-Quran dan sunnah Rasul yang mengharamkan, jangan coba-coba kita haramkan. Karena dalam Quran dikatakan, kami melaknat Bani Israel itu karena mengharamkan apa yang Allah halalkan. Itu diantaranya. Bayangkan oleh bapak-bapak, ini yang diharamkan oleh Yahudi. Dulu, sapi atau unta yang telah hamil 10 kali melahirkan itu tidak boleh disembelih untuk dewa. Kemudian yang jantannya yang sudah menghamilkan sampai 10 kali itu juga tidak boleh disembelih. Harus dibebaskan untuk dewa. Termasuk apa namanya ya kambing dan segala macamnya. Gitu. Itu ada dalam surat Al-Maidah. Nah, jadi satu kali lagi, karena ada Rasul mengatakan yang disebut haram itu ma haramallahu fi kitabihi, itu apa yang diharamkan Allah dalam kitabnya, karena tidak ada yang qat'i, maka subhanallah, jangan coba-coba. Sekarang Bapak ya, kalau secara medis gitu ya, melihat perempuan yang telanjang bulat gitu ya, Bapak-bapak, apakah itu tidak menjadi racun untuk otak Bapak? Nah, itu juga, wah ini tidak, sangat indah dan segala macam. Oh, artinya lupa daratan Bapak, lupa sholat, lupa segala itu. Sampai pengantin itu ya, pengantin itu sampai mengatakan, ya naumjul, ya subhikib, itu kan ya, wahai malam, panjanglah engkau, kan begitu kata pengantin itu. Wahai subuh, jangan dulu datang, berhentilah dulu. Itu diantaranya, itu juga termasuk kalau dibanding-bandingkan. Jadi kias itu ya, analogi itu, yang namanya kias itu harus paham. Jadi agama jangan dikiaskan. Itu. Kalau dikiaskan itu bisa rusak. Contoh Bapak ya, Bapak zakat fitrah kan dengan uang. Itu di mana dalilnya, ada enggak zakat fitrah dengan uang? Tak ada satu pun dalil. Zakat fitrah itu sudah nas. So'an minatamer, satu so', 2,5 kilogram kurma, gitu kan? Di kita dikiaskan karena makanan pokok dengan beras, gitu kan? Nah, kurma dengan beras, karena ilatnya sama, sama-sama makanan pokok. Sekarang dikiaskan bil qimah, harusnya dikiaskan dengan harga kurma. Kita ambil kurma ajwa, harganya 100 real per kilo. Berarti 2,5 kilo berapa? 250 real. Berapa Pak kalau dirupiahkan? Nah itu harusnya dengan demikian. Kalau zakat fitrah boleh dengan bil qimah, dengan harga, bagaimana kalau kita zakat fitrah ku kesi ku pasir seharga beras? Kan bisa saja seperti Asema tidak punya uang untuk zakat fitrah, punya juga kolor butut seharga beras ya, bagaimana? Nah inilah kias, akan lebih pusing kita. Makanya kalau nas itu la yahtaju, tidak membutuhkan al-bayan, tidak membutuhkan lagi penjelasan-penjelasan. Sekarang Bapak dijelaskan, hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinjir, diharamkan bagi kamu bangkai. Nah ada penjelasan dari yang tahsis, penjelasan dari hadis. Nah Majlajil Iraqi bertanya, ya Rasulullah, nahnu narkabul bahra wa nahmilu qalila minal ma, apa natawadu bima ilma bahri? Bagaimana? Kata Majlajil Iraqi, ya Rasulullah, saya ini seorang nelayan, saya membawa air sedikit, kalau saya wudu dengan air tawar itu saya akan dahaga, boleh enggak wudu dengan air laut? Rasul menjawab, fil bahri huwa tahuru ma'uhu alhilu maitatuhu. Itu tahsis dari bangkai. Air laut itu suci, bersih, silahkan dipakai mandi, dipakai wudu, dan halal bangkainya. Jadi Bapak tidak usah menyembelih udang. Sulit Bapak, udang segala Ya, sebesar-besar apa itu disembelih? Bismillahirrahmanirrahim. Impun itu sebesar apa disembelih? Nah, makanya Allah memberikan keringanan. Nah, seperti itu. Bangke. Sudah jelas sekarang umpamanya daging babi. Babi itu jelas diharamkan. Kita romak namanya, itu bukan babi tapi marmot gede. Ya tetap saja itu tidak bisa. Sudah nas. Sekalipun bagaimana kalau sekarang lemaknya, kalau ada kata babi sudah jelas. Bagaimana kalau tulangnya, ya yang namanya babi itu saja. Akan kalau dipakai ini baju kan umpamanya kulitnya pakai sepatu kan boleh saja. Nah itulah yang menjadi masalah paling juga. Kalau tidak dimakan, tidak diminum, kalau dipakai, ya mungkin sama dengan harga yang tadi. Yaitu bagaimana kalau kita menjual belikan babi, apakah haram? Sudah jelas, barang yang haram untuk dimakan, maka haram juga untuk dijual belikan. Nih, dikhawatirkan bapak-bapak punya peternakan babi. Ya, hentikan peternakan itu. Karena barang yang haram tetap dijual belikannya adalah haram. Bagaimana? Ya, bapak-bapak, masih ada bapak, silakan pak. Waalaikumsalam. Ya, Bapak di zaman Nabi Musa yang namanya Haman itu teknokrat tinggi. Tatkala Nabi Musa dibawa oleh Allah, ya maksudnya menerima wahyu di Bukit Turi Sina, umatnya dibawa sekitar 40 orang sana. Ini Musa Samiri dengan pokoknya empat sejoli ini, ya Fir'aun, Haman, kemudian Korun. Bal'an bin Ba'uro, ulama su penerjemah kebatilan. Ini ikut dengan Fir'aun. Ini ulama penerjemah kebatilan Fir'aun. Nah, beliau membuat patung anak sapi. Dilengkapi dengan komputer. Kami baca dalam multitafsir, komputer itu bisa menjawab, siapa jodoh saya? Dia jawab, jodoh kamu di Anu, alamatnya Anu. Kita bayangkan sejauh mana. Dan sampai sekarang Bapak menemukan mumi Fir'aun. Itu bagaimana cara muminya, pinternya mereka itu. Ukuran turun wahyu itu ukuran kecerdasan Nabi Musa 40 hari 40 malam kecerdasannya. Nabi Isa hanya kurang lebih sekitar 3 malam turun Injil itu. Kemudian kitab Zabur itu hanya 1 hari turunnya itu. Jadi kecerdasannya, jadi lebih cerdas, yang paling lebih cerdas adalah Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salam tahu seluruh apa yang ada di muka bumi ini. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Itu jadi rancang bangun dunia ini oleh Allah, lantas Nabi Adam tahu semuanya, bakal ada komputer dan segala macam. Nah, kemudian Allah menjelaskan kepada keturunan Nabi Yakub yang namanya Yahuda. Inni fadhaltukum 'alal 'alamin. Aku memberikan kepada kalian bahwa kamu akan menundukkan alam, diberikan keunggulan. Jadi Bapak Ibu, Yahudi diberi keunggulan oleh Allah bisa membuka alam ini. Seperti sekarang Bapak-bapak kan aneh, sambil jalan bisa nelpon, dari mana ya? Itu pinternya orang-orang Yahudi. Subhanallah, Bapak sedang ada di sini, taunya ada pengumuman dari Amerika di masjid Telkom Jalan Jepati ada pengajian. Dari mana? Dari satelit. Siapa yang bikin itu? Yahudi. Subhanallah. Ya. Nah, Pindad merancangkan satu senjata satu kali tembak datang ke sananya 4 kali meledak. Malaysia sudah bisa, hanya beda satu hari saja. Ternyata memang dari satelit diambil. Itulah pinternya Yahudi. Nah makanya, apa kepintaran itu bisa menjamin ketenangan dan ketentraman, itulah dicabut oleh Allah barokahnya. Karena tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah bagaimana dengan ilmu yang dimanfaatkan oleh kita? Kita memanfaatkan speaker ini kan buatan Yahudi dari sonohnya itu. Ya mudah-mudahan kalau dia memang beriman kepada nabinya begitu ya, itu mudah-mudahan nanti jadi ilmu yang lebih bermanfaat. Kan jelas tadi ditanyakan, idza matabnu adaman qata malu illa min talatin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafu bi au waladin salin yadullah. Jika seorang meninggal dunia, putus ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau di Islam kan enteng sekali contohnya. Bapak mengajarkan wudu kepada putra bapak. Nah, begini wudu. Nah, bapak demo di depan anak wudu. Bapak, nilai bapak berapa wudunya? 4, Pak. Nah, coba praktekkan oleh kamu. Percis wudu bapaknya. Seumur hidup anak itu wudu, ganjaran ngalir kepada bapaknya. Itu ilmu yang bermanfaat itu. Ya, subhanallah. Bapak mengajarkan Al-Fatihah. Selama anak itu baca Al-Fatihah sekalipun waktu sholat, pahala ngalir kepada bapaknya karena mengajarkan Al-Fatihah. Begitu juga listrik ini, ya. Depikan nyiling-lim dina Edison itu kan. Nah, apakah Edison akan mendapatkan pahala dari kita, ya, karena bagi-bagi komisi ganjaran lagi ya, karena kita menggunakan ini. Ya mudah-mudahan beliau itu orang yang beriman. Mudah-mudahan begitu. Ya, karena jelas kalau kita lihat orang-orang Yahudi di dalam Al-Quran itu, ya jelas adalah pandai, pinter, segala macam bisa. Ini fadl tukum alal alamin. Aku unggulkan kalian orang Yahudi bisa menundukkan seluruh alam. Nah, pernah kan orang Yahudi, subhanallah, diajak oleh Nabi Musa, kamu beriman kepada Allah. Saya la nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kan begitu. Kami tidak akan beriman kepadamu, kepada Tuhanmu, selama belum melihat Tuhanmu bungkelkan, lihat dengan mata biasa. Dibawalah 40 orang Yahudi. Hanya dengan satu, apa namanya, berinyai. Mati semuanya. Hanya dengan kilat saja menyambar. Sudah mati semua yang 40 itu. Tuma ba'asnakum, kata Allah. Kemudian kami hidupkan kembali. Lantas ditanya, benar Musa Tuhan kamu ada. Hanya cukup itu. Nah inilah Yahudi. Ya. Percaya dengan Tuhan ada. Tapi kenapa tidak samina wa ta'na. Nah inilah diantaranya Yahudi itu. Karena punya kesombongan. Merasa cukup aku yang lebih tinggi, aku yang lebih anu. Lihat bapak-bapakku adalah keturunan Nabi semuanya. Sampai sekarang mengakui aku keturunan Nabi. Silakan lihat masih di Palestina. Mereka merasa memiliki sehingga ingin menjajah itu. Karena merasa memiliki. Ya, itulah bapak barangkali. Ya, mudah-mudahan bapak ibu, ya Allah memberikan barokah kepada kita semua. Allah memberikan sehat walafiat. Allah memberikan kepada kita kekuatan iman. Allahumma taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Allahumma ij'alana dinana ladhi wasimatu amrina wa aslih lana dunyana lati fiha ma'ashina. Waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'al mauta rahatan lana min kulli syarrin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.